warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dampak roboh-roboh jembatan yang sedang dimuat ini kemana-mana, terutama yang becak kayu. Namun alhamdulillah bisa juga sampai setelah keluar masuk tol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita akan lanjutkan bahasan tadabbur kita di surah Nuh. Terakhir kita membahas surah Nuh ayat 14 minggu lalu. Sekarang kita lanjutkan dulu sampai terakhir, kita dari awal sampai akhir kita percepat, nanti baru kita dalami satu persatu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا Jadi Nuh alaihissalam dalam dakwahnya memang sangat panjang. Berapa lama dakwah Nabi Nuh alaihissalam? 1000 tahun dikurang 50. Jadi berapa tahun? 950 tahun berada di tengah kaumnya. Dan usia diperkirakan 1050 tahun. Konten dakwah Nuh juga sangat banyak dan beragam, demi untuk menarik perhatian kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah di ayat 14 diajak kaumnya untuk tunduk dan mengagungkan Allah, untuk melihat wa qad khalaqakum atwaran, padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Jadi ada proses mulai dari nutfah, kemudian alaqah dan mudghah, mudghatan dan alaqah. Proses-proses itu semua diberitahukan oleh Nuh alaihissalam. Mungkin juga diperlihatkan dari hal-hal yang paling mudah. Kalau memang secara ilmiah mereka barangkali tidak sanggup memahaminya, tapi mulai dari keluar dari rahim, kemudian menjadi bayi dan anak-anak, kemudian tumbuh remaja, dewasa dan tua, kemudian renta. Lalu setelah diajak melihat dirinya, bagaimana prosesnya, umatnya kemudian diajak untuk melihat ciptaan Allah, Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Diajak untuk melihat langit yang berlapis-lapis itu. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Alam taro. Jadi di sini diajak untuk tidakkah kamu melihat, melihat dengan bentuk mata biologis, lewat mata biologis, dan bisa juga melihat dalam pengertian lewat ilmu pengetahuan. Jadi memperhatikan, menalar, menganalisa. Alam taro. Kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Kemudian di ayat 16 diajak untuk melihat, setelah melihat langit diajak untuk melihat apa? Bulan dan matahari. Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa sirajan. Dan Allah menciptakan padanya bulan yang berfungsi sebagai sirah, sebagai nuran yang dapat memberikan nur. Wa ja'ala asy-syamsa sirajan, menjadikan matahari sebagai siraj. Menarik untuk ditekankan sedikit, memang untuk bulan digunakan kata nur. Nur apa artinya? Kalau matahari dhau, apa dhauun? Matahari mana yang benar? Bersinar atau bercahaya? Apa bedanya bercahaya dengan bersinar? Ya secara mudah bahwa cahaya itu lebih lembut daripada sinar. Yang kedua, cahaya yang dihasilkan bulan bukan dari dirinya sendiri. Sementara dhau, matahari itu berasal dari dirinya sendiri. Kalau bulan itu hanya pantulan, itu nur. Nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Bahwa cahaya yang ada di langit dan di bumi itu merupakan refleksi pancaran cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak langsung sebetulnya dari langit dan dari bumi jika ada cahaya itu. Semuanya bersumber dari Allah, nur. Nah, tetapi di sini untuk matahari digambarkan sebagai siraj. Sirajan, lampu yang menyala dengan sendirinya, yang menerangi, yang mencahayakan dari dirinya sendiri dan menerangi sekitarnya. Bulan memberikan cahaya lembutnya yang merupakan pantulan dari matahari di kegelapan malam. Ya, sementara waja'ala syamsa sirajan, yang menutup malam dengan cahayanya yang menerangi seluruh permukaan bumi yang tertimpa cahaya apa sinar matahari pada saat itu. Nah, karenanya kita lihat di sini diminta untuk melihat penciptaan dirinya yang berproses itu, kemudian melihat bagaimana langit dibikin 7 lapis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana bulan bisa bercahaya dan matahari berfungsi sebagai pelita. Konten selanjutnya adalah Nuh alaihissalam yang 950 tahun hidup di tengah kaumnya ini berupaya untuk terus meluruskan penghambaan mereka hanya kepada Allah lewat memperhatikan diri mereka sendiri dan ciptaan-ciptaan Allah di sekeliling mereka. Selanjutnya di ayat 17, Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah sebaik dengan sebaik-baiknya. Wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Ini menarik sekali. Manusia dianalogikan seperti tumbuhan, nabat. Bahasa Indonesianya nabati. Nabat, tumbuh. Jadi seringkali proses tumbuh kembang anak, tumbuh kembang manusia di dalam Al-Quran itu digambarkan analoginya yang cocok dengan tumbuhan. Jadi tidak pas kalau kita bilang misalnya dalam dunia pendidikan mencetak generasi begini-begini. Quran tidak menggunakan istilah mencetak, membentuk generasi begini dan begitu. Quran tidak menggunakan istilah membentuk. Jadi coba nanti lihat sekolahan anaknya, visinya apa biasanya. Visi sekolahannya misalnya ada istilah mencetak, ada istilah membentuk, ada istilah membangun. Al-Quran tidak pernah menggunakan istilah itu. Sebab itu adalah sebuah penganalogian, perumpamaan yang tidak sebangun dengan proses tumbuh kembang manusia. Yang cocok adalah tumbuhan. Kenapa? Pertama, Wallahu ambatakum minal ardi, dan Allah menumbuh kembangkan kamu dari tanah. Nah, proses awal manusia itu seperti tumbuhan yang bermula dari tanah. Dan proses tumbuh kembang anak manusia pada akhirnya juga seperti pohon yang tidak mendadak langsung dicetak. Keluar kue bolu dicetak, begitu dicetak menjadi baut, enggak. Proses tumbuh kembang dan pendidikan manusia itu seperti tumbuhan yang harus kokoh akarnya, menghujam sampai ke dalam tanah dan mendapatkan sumber-sumber pangan yang baik, makanan yang baik. Yang harus kokoh batangnya agar tegak dan menjulang dahannya serta maksimal buahnya di setiap musimnya. Itulah pohon takwa. Karenanya mendidik anak, menumbuh kembangkan anak, Al-Quran juga menggunakan istilah seperti tumbuhan. Wa kaffalaha Zakaria, gitu ya. Apa? Wa ambataha nabatan hasanan. Hasanan wa kaffalaha Zakaria. Allah kemudian memelihara Maryam, terutama memelihara tumbuh kembangnya menggunakan istilah wa ambataha, seperti pohon yang tumbuh. Jamaah rahimakumullah, bagus mana panennya? Singkong sekali panen dicabut sampai akar-akarnya, atau seperti pohon kurma atau pohon sawit yang diambil buahnya nanti berbuah lagi, diambil buahnya berbuah lagi? Proses pohon mana yang bagus itu? Kurma. Saya mengumpamakan ini dengan teori pendidikan. Ini mungkin ngarang-ngarangnya saya sendiri, entah benar entah salah. Sebab ini saya sampaikan juga ke gubernur, DKI. Kebanyakan sistem pendidikan anak-anak kita itu dididik untuk langsung siap kerja, gitu kan? Nah, inilah pendidikan singkong itu. Pendidikan singkong itu adalah pendidikan yang setelah tumbuh siap panen, cabut sampai akar-akarnya, jadilah dia pegawai, pekerja, dan betul-betul untuk itu. Sementara perumpamaan manusia itu harusnya Kalau digambarkan dalam pohon takwa di dalam Al-Quran, wa masalik kalimatin thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Perumpamaan kalimat yang baik, ini benih yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu asluha sabitun, akarnya kokoh menghujam ke bawah dan dahannya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin, setiap musimnya maksimal buah-buahannya untuk dimanfaatkan, untuk diberikan kepada orang sekitarnya. Bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Jadi manusia yang tumbuh kembang dengan kalimat thayyibah, ya, akidahnya mantap, prinsip hidupnya jelas. Kalau hidup segedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, monyet juga kerja. Itu kata Buya Hamka. Tetapi orang yang tumbuh kembang dengan kalimat la ilaha illallah, dimanapun dia hidup, dimanapun dia berada, ibarat istilah orang sekarang, investasi itu investasi otak. Ya, jangan investasi perut mulu sama muka. Muka kosmetik sama rambut macam-macam. Investasi itu di otak. Jangan cuma investasi di mana itu, di benda. Maksudnya apa? Kalau orang pintar seperti Bill Gates bangkrut nih Microsoft, tiba-tiba naik pesawat jatuh tinggal di hutan gitu, bisa kaya lagi gak dia? Bisa, karena yang dibawa otak orang kaya. Tapi kalau gak punya otak, ya udah jadi Tarzan di hutan. Ya, gara-gara gaul sama monyet, jadilah kayak monyet. Itu kalau investasi otak nih orang tua nih. Menumbuh kembangkan anak, yang paling substantif adalah nih, otaknya. Kasih makanan yang menumbuhkan otak. Apa yang terjadi kalau yang ditumbuh kembangkan adalah imannya dengan kalimat la ilaha illallah? Maka manusia itu akan tumbuh menjadi pohon yang baik, kokoh akarnya, menjulang ke langit dahannya. Bukan cuma menaungi orang yang ada di bawahnya, tetapi buah-buahannya yang maksimal panennya di setiap musimnya dengan izin Allah. Dengan istilah izin Allah ini, maka keberkahanlah yang melimpah. Nah, orang seperti itu walaupun sudah meninggal dunia jasadnya, tetapi tetap hidup jiwanya. Walaupun sudah tidak bisa berkata-kata lagi, tapi tulisannya terus dihayati sampai sekarang. Kata-katanya, ilmunya, keberkahan manfaatnya. Seperti misalnya kisah Luqman al-Hakim. Kata-katanya sampai sekarang seperti hidup selama-lamanya. Nah, manusia diingatkan oleh Allah, wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Lihat, Allah itu menumbuhkan kamu yang awalnya dari tanah dengan sebaik-baiknya, dan memberikan makanan dari kamu juga dari tanah. Kamu dikasih makanan juga yang berasal dari tanah. Manusia itu bahan bakunya dari apa sih? Tanah yang bercampur apa? Air dan udara. Karenanya makanan manusia enggak akan keluar dari tiga bahan baku ini. Apa itu? Air, tanah, udara. mintin itu. Lalu summa yu'idukum fiha. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah yang tadinya berasal dari tanah, hidup jalan-jalan di atas tanah, kemudian masuk ke dalam tanah. Makanya kalau kita memasukkan jenazah, minha khalaqnakum, ya, wa ilaiha nu'idukum. Dari tanah kalian kamu ciptakan, ke tanah lagi kamu kami kembalikan. Makanya dalam penguburan orang Islam enggak boleh dipisahkan jasad dengan tanah. Enggak boleh pakai peti. Enggak boleh kuburannya di beton. Enggak boleh jasadnya itu ditaruh di bukit-bukit, di gunung, di gua-gua. Dan ini sangat terkait dengan soal keyakinan, bagaimana manusia diciptakan dari tanah dan dikembalikan lagi ke tanah. Awal peristiwa manusia dikubur ke tanah itu kan karena setelah Qabil dan Habil, siapa yang dibunuh? Habil dibunuh oleh Qabil. Enggak tahu bagaimana cara mengembalikan manusia yang dia bunuh itu. Maka Allah kirimkanlah dua burung gagak yang sedang berkelahi, dan salah satunya mati, lalu yang satu lagi mengubur. Atas dasar itulah dia mencontoh. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah. Wa yukhrijukum ikhrajan. Dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Jadi kamu yang berasal dari tanah, kembali lagi ke tanah, dan dibangkitkan lagi dari tanah nanti di hari kiamat. Dan itu benar-benar akan terjadi. Nah, ini sebuah proses tahu diri manusia yang harus dia fahami. Bahwa kita adalah sebetulnya makhluk tanah. Untuk itu, dalam proses perjalanan hidup kita ini, kalau kita sadar berasal dari tanah, ya ingat juga, yakin juga bahwa kita juga bakal kembali ke tanah lagi, dan kita akan dibangkitkan dari tanah lagi. Ini pesan ini sangat kuat, agar kita senantiasa ingat tanah yang kita injak ini, bahwa dari situ kita berasal. Dan kita hanyalah makhluk yang hina yang kita injak-injak itu. Lanjut dulu. Lalu Allah wahyukan kepada Nuh. Nuh kemudian mengalihkan lagi perhatian kaumnya dalam dakwahnya. Ini kreativitas Nuh dalam konten. Jadi berbagai cara dilakukan oleh Nuh. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Coba lihat kita ke Mekah itu banyak gunung-gunung yang dipahatkan. Karena manusia itu cenderung untuk mencari tempat tinggal, biasanya memilih tanah yang bagaimana? Yang datar. Saya diundang ke Lombok sama tim, sampai di Lombok dikasih tanah wakaf. Tanah wakaf itu di bukit. Di bukit, jadi dari bukit di Senggigi, persis di kawasan wisata Senggigi, jadi langsung bisa ke laut. Cuma untuk bikin pesantren di atas bukit, kita harus potong dulu itu bukitnya. Dan hotel sudah mau beli tanah itu. Setelah dilihat proyek hotel bisa kerja, oh rupanya hotel itu akan potong dulu bukitnya supaya bisa dapat tanah datar gitu ya, dan bisa ngelihat. Dari situlah saya bersyukur, untung ya kita nih banyak dikasih tanah yang datar oleh Allah di muka bumi. Coba kalau bentuknya bukit semua, ya, susah menangga kita. Ya, antara satu keluarga dengan keluarga lain itu dekat situ, itu cuma di situ doang, cuma turunnya itu loh, sama naiknya. Jadi kita diberikan tanah yang sudah terbentang datar ini, bersyukur nggak? Alhamdulillah nggak? Tapi jarang bersyukur deh, kayak untung tanah kita datar. Jadi semakin banyak tanah yang berlembah itu, semakin mahal biayanya. Ya, makanya di Mekah itu kan berlembah-lembah gitu kan, nggak ada tukang becak di sana, susah. Coba-coba jadi tukang becak di sana, enak turun nggak bisa naik. Nah, sedikit untuk gambaran yang agak ringan, Allah lah yang telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Kalaupun bumi ini bentuknya bulat, tapi karena luas bagi manusia, tetap aja walaupun melengkung rasanya datar. Lanjut. Litasluku minha subulan fijaja. Kenapa Allah sengaja atau rekayasa dibuat bumi itu datar diantaranya? Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu, ya, supaya gampang bagi kita untuk melintasi bumi ini, untuk melalui bumi ini dengan lapang. Ada sih tanah-tanah yang agak datar tapi di antara bukit yang sempit gitu, kan susah juga. Kita berjalan memang datar, tapi kiri kanan bukit semua, pemandangannya tidak enak. Allah Subhanahu wa taala sengaja mempermudah kita dengan menjadikan permukaan bumi sebagiannya datar, dibentangkan, apalagi rerumputan semua yang ada di atasnya. Senang enggak ngelihatnya? Senang. Sehingga hewan-hewan kita pun kemudian dengan mudah menikmati makanan. Dan pada akhirnya kita menikmati susu dari hewan-hewan kita. Dan kita pun kemudian mudah memperhatikan hewan kita yang sedang berada di mana-mana karena bentuknya datar. Litasluku minha subulan, supaya kamu menjalani jalan-jalan. Ada banyak pilihan jalan buat kamu. Memang ini baru berasa kalau kita banyak tinggal di daerah bebukitan. Ya, kalau tadi kan cerita satu sisi ingin bangun pesantren misalnya. Biaya pahatnya itu mahal, apalagi di Arab yang dibor, yang dipahat itu apa? Gunung batu semua itu, ngebor semua itu. Jadi orang Arab tuh kalau datang ke Indonesia dibilang ini surga dunia. Di mana-mana air mancur gampang, air terjun dia dapat di sini, ya. Tanah terbentang hijau semua. Makanya orang Indonesia males. Salah Tuhannya sih, terlalu enak gitu. Enggak, yang harusnya orang Indonesia harusnya paling bersyukur kan? Dari dulu ulama-ulama itu kalau datang ke Indonesia bilang ini jannatullah alal ard. Inilah surga Allah di muka bumi. Bentangannya banyak, rumputnya hijau. No, di Arab sono no. Bentang apa isinya? Pasir semua, lo bikin deh situ rumah, puas pasir semua sama batu. Datang ke sini terbentang. Ada banyak jalan gampang dibikin. Subulan fijajan. Jadi kamu bisa bikin banyak jalan dan kemudian pun terbentang luas. Tapi pada akhirnya sudah diperlihatkan semua dan digambarkan dengan mudah oleh Nuh alaihissalam. dikasih jenjang-jenjang berpikir, di format cara berpikirnya, supaya bisa dekat dengan Tuhannya. Dikasih narasi-narasi yang mudah, mulai dari yang paling cerdas sampai yang paling bodoh pun bisa menangkap pesan-pesan dari ayat-ayat Tuhannya agar mereka beriman. Tapi apa yang terjadi? Qala Nuhun Rabbi innahum asawuni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nuh berkata, wahai Tuhanku, setelah ku sampaikan semua tentang ayat-ayat-Mu, apa hasilnya? Innahum asawni, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku sebagai Rasul-Mu ya Allah. Wattaba'u man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu. Mereka lebih memilih mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya, melainkan kerugian belaka. Illa khasara. Jadi maknanya bisa begini. Kaumku lebih mengikuti tokoh-tokohnya, pemuka-pemukanya, pemimpin-pemimpinnya, yang padahal tokoh panutan mereka itu anak mereka, apa, harta mereka dan anak mereka tidak menambah bagi mereka kecuali kerugian. Atau bisa juga maknanya, mereka ikuti tokoh-tokoh mereka padahal tokoh-tokoh itu tidak menambah harta mereka, ya, si pengikut tidak pula menambah anak-anak mereka kecuali tambah kerugian. Ini gimana contohnya ya? Contohnya melarang gubernur duduk di samping presiden dan mendampingi presiden misalnya. Kemarin Pak Anies ngirimin ke saya video gubernur Indonesia itu. Kemarin setelah peristiwa. Ada banyak cerita tapi saya gak mau ceritain. Karena Pak Anies bilang gak mau, dia gak mau curhat di publik. Tapi karena kita yang nanya, dia ceritain semua. Jadi yang Anda tahu cukup yang diberitakan di media saja. Sebab nanti malah jadi gosip. Karena saya tidak mau dia juga curhat ke publik, jangan. Be a man, saya bilang gitu. Ya, gak usah curhat. Jadi ceritanya begini. Dua hari sebelumnya saya duduk sama beliau, sebelum peristiwa ini, 2-3 hari sebelumnya. Pak Anies gak perlu kampanye untuk 2019. Bekerja yang bagus untuk Jakarta, insya Allah 2019 bagus. Kalau jelek di Jakarta, maka gelap pula 2019. Itu pesan saya sama beliau langsung. Tapi saya punya pesan yang kedua Pak Anies, demi Allah ini. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Saya 3 kali bersumpah. Saya bilang sama Pak Anies, ini firasat saya. Ini firasat saya. Kata-kata saya ini aneh, tapi tolong pegang baik-baik. Apa tuh Ustaz? Pak Anies ini gubernurnya Indonesia. Sebab oleh Allah untuk bisa menembus batas kalau bersih hati ini, bersih pikiran ini, apalagi ditambah memperbanyak zikir dan ibadah sunnah, tembus itu. Tapi kalau banyak maksiat seperti ini, seperti kaum Nuh, susah. Susah. Karena dia gak bisa tembus. Jadi udahlah yang mentah-mentah aja, yang jelas-jelas aja deh gitu. Kan biasa orang kayak begitu ya. Kenapa banyak yang ditangkap tangan ini karena korupsi? Kenapa menjadi penghamba materi? Susah sekali beriman kepada Allah. Ya karena gak ada iman di dalam hatinya. Tipis imannya. Tipis imannya. Kalau tipis imannya, susah. Karenanya Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang, orang-orang ini maksudnya siapa? Pemuka-pemuka mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Mungkin pas pampres juga nyesel kali ya. Kalau kita banyak mendurhakai Allah, mendurhakai para nabinya, apapun janji-janji mereka kepada kita, enggak nambah harta kita, enggak nambah juga kemuliaan negeri ini. Ya toh? Ya karenanya mungkin Persija menang juga menjadi isyarat barangkali. Kalau Persija bakal dapat Piala Presiden. Saya minum dulu sebentar. Saya gak paham yang saya katakan tadi. Iya, saya gak paham yang saya katakan tadi bahwa Persija merebut Piala Presiden. Makanya jangan ngikutin orang-orang yang udah jelas-jelas harta dan anak dia gak bermanfaat buat dia. Dan jangan-jangan kita ikut dia gak manfaat juga hartanya. Gak nambah harta kita, gak pula mempengaruhi anak kita semakin baik. Nah, itulah kelakuan pemuka-pemuka kaum Nuh yang diikuti oleh orang-orang bodohnya. Walaupun awalnya saya agak kesel-kesel juga, karena jalan saya itu macet di tol gara-gara ada salah satu mobil supporter pakai Metro Mini murah kali ya, mau jadi supporter, mogok di tol. Nah, 4 mobil yang depan itu saking tolerannya pun sama-sama berhenti semua di tol. Yang mogok satu turun semua di tol, yang 4 lainnya toleran sama yang satu. Hebat gak tuh kira-kira? Akhirnya kita semua jadi, dia tuh gak ada perasaan bersalahnya. Ini kadang-kadang supporter bola ini suka ngikutin Inggris. Ya. Kalau jagoannya menang, heboh, rusak sana, rusak sini, mabuk sana, mabuk sini. Apa kalaupun dia menang, apa lu tambah kaya gitu. Ane ini Persija menang, dapat misalnya 3 miliar, nah lu dapat apa? Udah tadi beli baju minjem sama teman lagi. Beli shal, bukannya beli, punya orang detail pakai lagi. Karena sama semua yang diambil tadi bingung, mana shal gue yang nyolong nih. Nah ini kelakuan orang-orang di bawah. Ya saya bawa juga anak saya nonton. Nanti ketika pulang kalah, ini saya bilang strateginya, kalau nanti mau pulang menang, kira-kira sebelum semprit kita pulang duluan. Ya, tapi kalau kalah, hati-hati nih. Lihat situasi. Mending pilih belakangan dulu, karena pada ngamuk-ngamuk di depan. Atau kalau memang udah tahu kalah, gak mungkin bisa bayar, udah pulang aja duluan. Karena bakal banyak motor dibakar nih nanti nih. Atau ribut antara Viking dengan Jackmania. Apa salahnya juga orang yang tinggal di rel kereta api yang rumahnya dilemparin itu? Dan bonek ke Jakarta. Ini kelakuan-kelakuan yang contohnya man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka tuh lebih taat sama pimpinan-pimpinan supporternya ketimbang sama maknya. Iya. Maknya bilang jangan naik di atas gerbong. Tapi kata pimpinannya boleh karena kita enggak bisa sewa gerbong yang lain kecuali harus naik. Sebab kalau kita enggak banyak nanti kurang supporter di sana. Ya udah pada naik di atas gerbong. Jatuh satu. Man lam yazidhu maluhu wa waladuhu. Jadi di dunia ini hati-hati deh menjadi pengikut. Enggak mesti kalau koalisinya hebat nih bakal menang. Wa makron kubara. Nuh kemudian curhat sama Tuhannya lagi. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kaum yang memperdayai kaum-kaum lemah di kalangan mereka? Wa magaru, dan mereka melakukan tipu daya. Dan tipu daya yang mereka lakukan bukan tipu daya yang kecil. Makron kubara, tipu daya yang amat besar. Ini apa contoh kasusnya Ustadz? Nih di ayat 23. Inilah contoh penyesatan yang sangat sesat itu. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Dan mereka berkata, pemimpin-pemimpin mereka kepada orang-orang lemahnya, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Jadi sudah ada Tuhan-Tuhan yang disembah dalam tradisi mereka. Nah di antara Tuhan-Tuhan yang sudah mereka sembah itu adalah, ini Tuhan-Tuhan favorit. Siapa itu? Wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan Wad, Tuhan Suwa, Tuhan Yaghuts, Tuhan Ya'uq, dan Tuhan Nasr. Ini nama-nama Tuhan-Tuhan yang disembah pada masa Nuh, yang orang-orang Arab masa Rasulullah SAW juga masih ada yang menyembah ini semua. Karena betul-betul kesesatan ini dipelihara betul. Turun-temurun itu. Tradisi itu, budaya. Jadi hati-hati dengan tradisi dan budaya. Kita harus tahu persis itu. Asal-muasal tradisi dan budaya itu dan kemana arahnya. Nanti kita akan bicara khusus secara detail, tapi nama-nama Wad dan Suwa, kemudian Yaghuts dan Nasr, yang empat dari lima ini konon adalah keluarga yang soleh. Ayah mereka bernama Wad. Ini soleh, dermawan, baik, terkenal, punya anak bernama Suwa, Yaguth, dan Nasr. Juga sangat seperti ayahnya lagi. Begitu juga Ya'uq ini. Nah, setelah mereka meninggal dunia, karena dicatat dalam sejarah kehidupan mereka jadi cerita, lalu dibikinlah gambar kayak Gajah Mada, kira-kira begitu. Saya tidak tahu ada gak makhluk yang namanya pernah lihat foto Gajah Mada kayak orang, bukan kayak celengan gitu, pernah? Hah? Siapa yang pernah lihat gambar asli orang berbentuk Gajah Mada? Yang saya tahu kan pipinya tembem, matanya mata bantal gitu ya, jidatnya lebar. Ternyata itu kan celengan itu ternyata. Saya gak tahu yang mana itu namanya Gajah Mada. Kalau yang patung Ganesha itu apa aslinya dari di depan ITB itu? Gajah berbentuk apa di situ? Udah gak usah dilanjutin deh, takut nanti kemana-mana. Setelah fotonya dibuat, iblis inspirasikan, jadikan patung. Patung dibuat, dijadikanlah ini dan itu, lama-lama menjadi sesembahan. Coba-coba nanti pulang buka ya. Yesus, ketik aja Yesus gitu di Google, lalu lihat gambarnya. Ada Yesus wajah Eropa, ada Yesus wajah Afrika. Buka juga Maria gitu ya. Nanti ada Maryam wajah Arab, wajah Eropa, ada wajah Afrika, suka-suka dia lah pokoknya. Dan dia sembah-sembah itu. Turun-temurun, orang-orang soleh yang terlalu dikultuskan ini, terlalu diagung-agungkan ini, awalnya fotonya dulu ditaruh di semua restoran. Lama-lama dulu tanpa disadari dibikinlah patungnya, dibikin pula sejarahnya. Lama-lama kemudian iblis mengisyaratkan disembahlah. Ini saya dapat komentar juga nih, teman-teman ada yang bikin di Indonesia ini beberapa masjid bentuknya Ka'bah. Ini teman saya dari Al Jazeera minta saya nasihatin teman yang bikin masjid dari Ka'bah. Memang awalnya bagi orang yang cinta seni sih oke-oke aja, gak ada masalah kan. Seru juga kali ya kalau kita masuk masjid di luarnya bentuknya Ka'bah, dalamnya kayak. Tapi orang-orang kurang akal, yang lemah-lemah akal, yang gak mampu pergi haji tawaf di situ. Lambat laun.